sedang mekar, bagaikan tergerak. Hatiku pun meledak. Yang tak pernah terjadi, diriku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya. Yeah! Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi? Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati sekali. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung.